Yohanes hondongam 10 mesa. De mesa tahu sanga Lazarus, sito hodio tonda Betania sola-sola subunna isanga Maria anna Marta. Indo Maria, yantu indo baini tonton loy minna-minna bubanau bitti na puang Yesus, mane na pasi beluakna. Pisa waktu, masaki indo Lazarus. Yang pepasanin puang Yesus indo sola subunna baini nawa. O Tuan, indo tompaka maja mahasam masaki. Tapana na hingi puang Yesus kahibaya to'o, yanawam. Tak te ala nabawa indo sakinna. Sapo iya to'o, lanange lompak patandaan kamatandaan na puang ala ta'ala, anamala indo saki, na polalala di pematandaan na puang ala ta'ala. Indo Marta sulamari anna Lazarus, tak dem pada sanapaka maja puang Yesus. Tapana na hingi diwa masaki Lazarus, ya tak pilek ba, sapo toho piduang ngalo dindo ongyan nongei. Lesu ya to'o, mak kadala ku pasikulan na nawa. Mai kok tapak pasule la ku lembena Yudea. Sapo na timba pasikulan na nawa. O tongguhu, bakahu pian nala nasi lebak-lebai ko batu to Yahudi. Akan nala mak pasuleo hakolako. Ya na timba umpuang Yesus nawa. Kusanga des 12 tete ilan na sangallo. Menna-menna melau yallo, ta ya latitedo akamasiak lo naita. Sapo menna-menna melau bengi, latitedo ya akatak melau ilang kamasiasam. Susinto tulak na puang Yesus. Puhai, mak kadol laku pesikolan na nawa. Indo sola suunta Lazarus, mahasam mamma. Sapo lalako ya angku tundan ni. Ya nawam pesikolan na. O tuam, maka mamma ialah bon untia sule. Sapo indo nawam puang Yesus mamma, kalembasan na mate. Nasangnya ya pesikolan na mamma si dasia. Yang tanda na pandannya mi puang Yesus nawa. Indo Lazarus, maten tia. Sapo indo kamatean na, laki guna lako kalemua. Yang to'o, anatilalak mek tak dioheen nan namati, akalong pulalan na ungkatapak ya. Tapi kalau na, antalik baak lako. Ya mak kada lako sulan apa siko lendo Thomas, si diwanto hendu nawa. Mai kok duka talao, an namala kia sola-sola puang Yesus mate. Tapana landak puang Yesus lako Betania, ya ulambi Lazarus apa umbengina dipandani laloko. Indo tondak Betania si kahuku Yerusalem, umbaik talu kilo mambelan na alakna. Ya budan to Yahudi sulil lomba Marta sola Maria lana pakahanga akamate sola subunna. Tapana naisa Marta nawa sulem puang Yesus, ya tapalek baksihan na tamui. Sapo toho ya Maria diubanua. Ya makada Marta laku puang Yesus nawa. O tuam, kelende ku indoeta inda tak si alamate sola subungki. Sapo kuisang kuwa, mui temo, ia mamuan nai yang pelau lana bengko puang ala ta'ala. Ia natimbaim puang Yesus nawa. Latubo sule sola suhumwa. Nama poleum Marta. Iyo, kuisangkua latubo sule ketibangon mi sulenggan na tomate ilanan lomak katampasanna. Natimbaum puang Yesus nawa. Kanto o katibangungan na sule tomate anatom pebeeng katubuam. Menamen nong katapak ya latubo moyan na matem. Anala ko tutuwan na nakatapak ya, yata unya lamate sule lako salako lakona. Ung katapak hakakahakahe ya to'o. Natimba Marta nawa? Iyo debata, ku katapak ikuai konton doto dilantik lame pasalama. Anak na ku puang ala ta'ala, tomasen dipemitai lamenta malino. Puhe maktulak Marta, ya lekba nun tambai Maria sola subunna ananapak bisi inawa. Sulen tongguhu, anana tambai ko. Tapana na hingi tulakna, ya kekdek siha Maria anna lau na pelambii. Watu eta to'o tak pelambi puan Yesus tamu indo tonda, dia liupi indo ngi anangi Marta untamui. Hinggan indo to Yahudi to mahasan umpakahanga Maria ilambanua, muita Maria kekdek anna maksiha siha ilekba, ya lekba inna tuhu akan asanga lalau sumah olako kukbu. Tapana na lambi indo ngi anangi puan Yesus, ya mak balinguntu Maria di olona anna nawai. O tuan, kelain de kundueta, ina tak si alamate sola subungki. Tapana muita Maria sola indo to Yahudi si kauhu, ya tikeduk puan Yesus, anasuk hak buana anak makade nawa. Umbang yang lamun nak. Natimbain nawa. O tuan, mai kuan nampe tuai. Ya sumah hum puan Yesus. Ya makada nindo to Yahudi nawa. Tak den pada sumpah kamaja Lazarus. Sapu des sanaka-naka tau mak kada naua. Tak ada kata simpupoi tata buta. Kala tak ada kata nabela na piala lanna. Anna tak ima tela sarus. Yesus haumbu ana puang Yesus. Anna lek boi laku indo kubu. Indo kubu melokko di lapak batu kasalle. Nawam puang Yesus. Beho ya itim batu. Ya mak kada Marta solo subunna indo tomate naua. Oh tuam. Labu bua sintia aka apa umbengin na matena. Na timba puang Yesus naua. Kusanga puhang kuangko, maka matapak ko, lamuita ko kamatandian na puang ala ta'ala. Ya si kana behoi nindo batu. Mentongam puang Yesus ana makare nawa. O ambeku, makku huk sumanga matim, aku hingyam me. Awana kuisang kuwa, si hingian tulakku, sapok mak tulak matim, ana malah na hingi inde maitau buda mahasang kekdek na pali ak, na polala lama tapai nawa, iko sian to suae. Puhai, metambam puang Yesus nawa. O Lazarus, pesuung ko mai. Tapa mesuung neta siahan indo to puham mate si tonda pe balunna, anna tisapu piduka lindona. Ya nawam puang Yesus. Bukaya pe balunna, anna mala melau. Indo to Yahudi to lau lomba Maria, buda matapak laku puang Yesus akamuita indo kada diam puhan apogau. Sapodes sanaka-naka tau laun pelambi itu ilang kekalibuan na parisi, ana natulasan indo kada diam puhana pogau puang Yesus. Ia nasuhu sanaka-naka tu ilang parisi solenggan na kapala sando, hempun to si mahoto ilang pedasan na to Yahudi. Ya sipak tula-tula unnawa, akan nak lata pogau, akan de tau umpogau buda tanda memanga-manga. Maka lata pabailiwa mak patem, lana katapak ya sami tenggan na tau, napola lala sulit toro mahapai ke inde banua dewata ana botoli takta. Sapo makada mesa tau isanga kayafas indo to dipusan doto ilan taun neta to'o nawa. Sayin tak den naka musan na. Tak daka musan na mua dotan tia mesa tau mate di balayan tau buda anna lada puasan tau lan inde botoli takta. Indo tulak na kayafas setongan na taya tulak butu di kalena. Sapo malam pak pesangan lopuk kadana dewata diona la kematian na puan Yesus usolon to Yahudi, akaya sando to'o ilan taun neta to'o. Anataya anggaman di to Yahudi lana solon puang Yesus, sapok kematian na lana polalan dihempun ninggan na anak na puang la ta'ala tuti sembu ilan lino, lambik la dipamesa. Yana pahandu eta to'o, umpasahandam mikadan na indoto Yahudi lompatei puang Yesus. Ian nasuhun taun na aku puang Yesus maklalau ilan ala-ala na to Yahudi. Sapulek bak mulai kalena umpele Yerusalem, lulako mesa kota isanga Efraim diusika hukuk puhel lasam. Ya toh hetai sola pasikolanna. Eta to'o mahuku watunna napakahua to Yahudi, allo kalapasanna diumi kasabuasam. Ya buda taulanga Yerusalem butu diumi mabutu-butuam, lala umpe patinni kalena situhuk kebiasaan ilam piadasam, akalamentamam allo kasalleya to'o. Indo to buda, umpe apuang Yesus. Tapana tihempunni lambano dewata, ya sipak tulak-tulak unnawa. Maaki ko susi pikihammu, lasuleh haka umpe umpakahwa alokasalle. Aka puhan napak pahentaan ninggan na kapala sando solatu ilang kakalibuan na parisi nawa. Maka dengkuak muisan yang yanna puang Yesus, lampaisan nikanan namala disakka.